lamun lupa kuring kaset meureun diwe bakal ngabagikeun cinta unggal poe awewe ngantai daratan mareng tadi kawin kajen bari dicandung ge resiko nuntureng patut gerakan rumpun khusus ker nugar.